pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae. Mak mana ke? Mak mana ke? Mama ke? Mana kabar jani ya mak? Wis arep nggonggan sekolah kok ya. Sepatu nenyung ge sitegie bae. Dijahit ngarepe, mburi manga-manga, teman mburi didaplok karo kedebok. Dari tali ini yang bundet apa yang orang melas mah kelajan tukuk na sepatu senyanyar jajan lah tuduh lah pokoknya janjiri ke orang kamu kok nanyong sepatu anyar sida-sida yang bentar aman elah kok ngulet biung yang gelom nukuk na sepatu anyar sepatu manga-manga, sepatu jebol, sepatu jeluk madang, sepatu incoten, sepatu yang disol, ha buang baik. Sekarang sudah hadir untuk Anda sepatu merek Bata, Buntun Adipala. Mau tampil necis? Pakai sepatu Bata, Buntun Adipala. Didesain khusus buat Anda yang mau tampil seksi, baik di dalam maupun di luar ruangan. Cocok juga tinggal marisawa yang undaud, ngumatun, anyani, tandur, ngantek panen. Bisa tinggal ke sepatu cap Bata, Buntun Adipala. Dijamin anti cangkang keong. Ha, untuk para pelajar, sepatu merek Bata Buntun Adipala ini juga bisa dipakai buat gaul. Bentuknya sing kotak kayak bata, membuat kaki Anda terlihat lucu. Acemane yang ditambahi pita Jepang nang taline buat hujan. Di kalau maring acara ulang tahunan langsung gue mesti ditawa gue nasi di rumah mesti nang udah tiarak ke. Bagi para preman, sepatu merek Bata Buntun Adipala ini juga cocok buat bacing-bacingan. Apa maning yang gepasan urjenan, kutu digawa, kira-kiranya masing mabok, reseh, gawe mungsuk, bisa baik gue tinggung yang peluk gue ngasih reseh gue mau. Nah, kira-kira balik kang urjenan kencot, sepatunya bisa tinggung maning. Disamperang nape maring wit pelemek kajine, sini bebe pakel. Dijamin dari nambah uyah karo kecap sending, langsung gawe rujak. Ya, sepatu merek Bata Buntun Adipala diproduksi di Buntun Adipala. Regane siki sekitar 1.000-1.500, tapi enggak segitu berkon material lo ya. Sekjen kalau gendeng, ini gendeng gue gawainnya nang Kebumen. Regane kayam-kayam siki no kalau salah 700 perak anrana. Sepatu merek Bata Buntun Adipala, baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, nah berarti jenengan semua teles mata genah gue. Curanmor, pencurian sepeda motor.